Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, masih di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bersama saya Andi Ramadan dalam acara Makon, Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi seputar hukum-hukum keislaman, tentunya bersama Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio menemani kita untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu ada mutajim kita yang sudah hadir juga, yaitu Ustaz Nurul Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Kaifal Syekh? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan tentang materi apakah tukang ramal dan juga dukun itu disebut kafir meskipun mereka masih sholat di sesi kali ini. Dan insya Allah langsung saja kita persiapkan beliau yaitu Ustaz Nurul untuk memulai materinya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Sahabat Al-Qur'an dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Kita meneruskan majelis kita, majelis tanya jawab berkaitan dengan hukum-hukum syariat dengan Al-Mukarram Syekh Al-Fadil Syekh Abdul Aziz Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Hafidullah Ta'ala. InsyaAllah kita masih meneruskan tentang hukum had atau hukum syariat tentang orang yang berbuat kemaksiatan berbuat ilmu sihir ya, baik penyihir atau yang sejenisnya. Waktu wal makan masbu falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa athharihim azkiyahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahmatul mahdah wan ni'matul musdah was-sirajul munir al-bashirun nadhir. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa arzuqna shafa'atahu wa arfiqna suhbatahu fil firdaus al-a'la wa matta'na bil ladhati an-nazar ila wajhika al-karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimni wa sallim minni. Allahumma sallimni wa sallim minni. Allahumma sallimni wa sallim minni. Amma ba'du. Kunna bil amsi natakallamu fi 'uqubati as-sahir. Wa qulna bi anna al-fuqaha qad ikhtalafu fi dhalika ila madhhabayn. بدأنا في المذهب الأول وقلنا أن المذهب الأول في عقوبة الساحر هو أنه يقتل ولا يستتاب، أي لا نتركه يتوب إلا أن يأتي تائبا قبل أن يقدر عليه، وهذا هو مذهب الإمام مالك فقط. أما إن ظهر أمره وفشى في الناس واتضح حاله وظهر سحره في وسط الناس فإنه يقتل ولا يستتاب، لأن هذا أمرا يحتاج أو أمر من الأمور التي تحتاج إلى السرية وفي يكون فيها سرية، وهنا قد ارتكب جريمتين كما قال الفقهاء: الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك فإنه قد ارتكب معصية أخرى، والمعصيتين يستحقون القتل، والثانية هي الإفساد في الأرض. وأتينا على ذلك بالدليل من القرآن الكريم، وذكرنا الدليل الأول في قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقلنا بأن وجه الدلالة في هذه الآية هو أن الله عز وجل نفى الكفر عن سليمان، وأن الله عز وجل حكم بكفر الملكين، والسبب في ذلك أنهم يعلمون الناس السحر، وكذلك لأنهم حينما يريدون أن يعلموا أحد يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأتينا بالدليل أيضا، الدليل الثاني، وكان حديث جندب الذي فيه أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فقطع رأس رجل وأبانها، يعني أخرجها من جسده، فأعجبنا بذلك فردها عليه، فجاء جندب الأزدي فقطع رأسه، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. Baik, beliau mengulas yang sebelumnya, kemarin sesi sebelumnya diterangkan bahwa beliau sudah menyampaikan madhab tentang jumhur, apa hukuman bagi penyihir, yaitu dibunuh tanpa ada permintaan untuk bertaubat terlebih dahulu. Ini perkataan jumhur, baik jumhur dari kalangan sahabat tabi'in dan imam yang empat, imam madhab yang empat. Dan kemudian di antara perkataan Imam Abu Hanifah yang beliau sampaikan adalah alasan kenapa penyihir itu hukumannya dibunuh tanpa terlebih dahulu dimintai untuk bertaubat, karena dia melakukan dua pelanggaran berat dalam Islam, yang kedua-duanya adalah hukumannya dibunuh. Yang pertama adalah syirik, yaitu murtad. Yang kedua adalah melakukan kerusakan di dunia, ya, melakukan kerusakan di dunia sebagaimana dalam ayat Al-Maidah ayat 33. Dan bahwa berkaitan dengan penyihir yang dibunuh ini adalah penyihir yang memang sudah ketahuan oleh masyarakat, oleh bahkan pihak berwajib, bahwa dia melakukan benar-benar melakukan sihir. Berbeda dengan orang yang dahulu, misal zaman kelamnya dulu melakukan sihir, kemudian sudah meninggalkan itu dan sudah bertaubat, maka tidak berlaku lagi hadnya. Ada juga yang mana dia melakukan sihir tapi tidak ketahuan oleh masyarakat, tidak ada korbannya. Nah, itu maka dia tidak ada hadnya, karena memang tidak ketahuan. Ya, berbeda dengan yang memang dia terbukti melakukan sihir, maka hukumannya adalah dibunuh. Kemudian madhab yang lainnya juga Malikiyah, dengan perkataan Imam Qurtubi yang beliau nukil, dan kemudian madhab ini yang mengatakan penyihir harus dibunuh menggunakan beberapa dalil. Dalil pertama surat Al-Baqarah 102, ya, wattaba'u matatlus syayatun 'ala mulki Sulaiman, dan seterusnya. Di ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut sihir itu dengan kekufuran sebanyak 3 kali, ya, menerangkan bahwa sihir itu termasuk dari kekufuran. Dan kemudian hadis tentang Jundub Al-Asadi bahwa seorang sahabat yang kemudian membunuh atau memenggal seorang penyihir, dan beliau bersabda, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, haddus sahir dorbatum bisayfi, bahwa hukuman penyihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Mustadalla Jundab bihadha al-hadis wa fi'luhu wa qatluhu lirajul fi hadha al-waqt wa kana hunaka as-sahaba mawjudin la'anna mas'alat al-Walid ibn Uqba hadha kana mawjud fi zaman Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa tarattaba 'ala dhalika annahu qatalahu wa kana hunaka majmu' min as-sahaba wa za'a al-khabar fi wasati an-nas فعلم به عمر بن الخطاب وعلم به كثير من الصحابة الموجودين في المدينة ولم ينكر عليه أحدا من ذلك ولو كان فعل جندب هذا لو كان فعل جندب وقتله الساحر بدون استتابة أو كان يجب على الساحر أن أو على جندب أن يترك الساحر أن يتوب أولا أو يطلب منه الاستتابة أولا فقتله لاقتص منه عمر بن الخطاب أو لأنكر عليه الصحابة ولكن الصحابة لم ينكروا فصار ذلك بالنسبة إليهم إجماعا. Baik, kemudian beliau menambah tentang hadis Jundab tadi bahwa ketika Jundab ini memenggal, ya, seorang sihir di depan kerumunan yang ketika itu yang mengadakan acara sihir ini adalah Walid ibn Uqbah, dan ini di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika itu hal ini menyebar di kalangan sahabat dan tidak ada pengingkaran sama sekali. Artinya semua sahabat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Jundab Al-Asadi, mendapatkan sihir, sedang memperagakan, menyebarkan sihirnya di depan masyarakat. Langsung Jundab ini memenggalnya dengan pedangnya. Dan ini menandakan bahwa hukuman penyihir itu langsung dipenggal, tidak perlu diminta taubat terlebih dahulu. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain yang ada kesempatan untuk diminta taubat dulu, ketika enggak mau taubat baru ada hadnya. Tapi kalau sihir ini, penyihir ini langsung dibunuh tanpa ada kesempatan diminta bertobat terlebih dahulu. Dan ini menandakan sahabat ijma ketika itu, karena tidak ada pengingkaran. Jadi menjadi sebuah ijma ushabah atas apa yang dilakukan oleh Jundab tentang penyihir itu dibunuh, dipenggal tanpa dimintai taubat terlebih dahulu. بل إن عمر بن الخطاب قد اتخذ قرارا بعد هذا الأمر، وهذا هو الدليل الثالث الذي استدل به الفقهاء على القتل بدون التوبة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب، أو كتب عمر بن الخطاب إلى عماله على البلدان أو على البلاد في زمانه قبل موته بسنة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. الله، خلاص يعني أخذ هذا الحكم، رأى جندب فقتل فعرف أن السحر قد بدأ ينتشر، فكتب كتابه قبل أن يموت بسنة، أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. فيقول أبو موسى الأشعري: فقتلنا في يوم واحد 3 سواحر، ثلاثة من السحرة، قتلوا 3 من السحرة هكذا في يوم واحد. هذا في يوم واحد، يعني معنى ذلك لم ينتظر لا توبة ولا شيء، هذا يوم واحد خلاص مباشرة يقتلون. ونفذوا أمر عمر بن الخطاب بالقتل مباشرة بدون انتظار وبدون أي شيء. ولو كان الأمر يحتاج إلى استتابة لكتب إليهم عمر بن الخطاب في كتابه أن أمروهم أولا بأن يتوبوا 3 أيام، ولكن الأمر كان مباشرا من عمر بن الخطاب. والحقيقة أن عمر بن الخطاب كان لا يتخذ قرارا ولا يتخذ أمرا من نفسه، بل إن عمر بن الخطاب لم يسمح لكبار الصحابة أن يخرجوا من المدينة أبدا في عهده إلا للعمرة أو الحج فقط، وجمع جميع الصحابة الكبار حتى يكون لهم رأي معه ومشورة في المسائل الطارئة التي تكون موجودة في الدولة الإسلامية. وكانت هذه بالنسبة إليهم حالة طارئة كثيرة، لأن السحر فيها قد تطور بدليل حديث جندب فأبان رأسه، وهذه أول مرة يرون هذا الشيء. فلذلك كان على عمر أن يبحث في المسألة. فلما وصل إلى البحث وكان من حضوره علي بن أبي طالب، هؤلاء كانوا في مجلسه دائما، علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكذلك أبي بن كعب. هؤلاء كانوا أغلبهم في مجلس عمر بن الخطاب حينما يريد أن يتخذ رأيا منه. فلو اتخذ عمر الرأي من هذا وكان هؤلاء الصحابة يجلسون عنده في مجلسه، فبالتالي إذا كان عمر سيفعل منكرا فلا يمكن أن يقره عليه أحد من الصحابة، وبالتالي كان هذا إجماعا حقيقة منهم على قتل الساحر الذي وصل إلى هذا الأمر بدون استتابة. Baik, kemudian yang digunakan oleh jumhur dalil yang ketiga, ini yang menguatkan tadi sudah dari ayat dari hadis, adalah apa yang dilakukan di zaman Umar bin Khattab oleh beliau, oleh khalifah, ya, sebagai sebuah perintah dari khalifah, perintah yang diambil oleh Umar bin Khattab di zamannya, adalah pengakuan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, karena beliau termasuk gubernur yang diperintah oleh Umar di suatu daerah, bahwa ketika Umar radhiyallahu anhu melihat apa yang dilakukan Jundub, kemudian mendengar hadis tadi, kemudian beliau memerintahkan, menulis surat perintah dari beliau sebagai khalifah untuk kepada semua gubernurnya di bawahnya yang menguasai kekuasaan daulah Islamiyah atau kerajaan atau kawasan Islam ketika itu, yang mana isi perintahnya adalah anaqtulu kull sahirin wa sahira, agar semua gubernur beliau di kekuasaan Islam ini, negara Islam ini, agar mencari para penyihir dan membunuhnya, baik laki-laki atau perempuan. Dan ternyata ini setahun sebelum beliau meninggal dunia. Nah, kemudian pengakuan dari Abu Musa, waktu itu kami satu hari itu membunuh, ya, memenggal, mengeksekusi lah, bahasa pasnya mengeksekusi 3 penyihir sekaligus. Ya, artinya memang waktu itu memang sihir itu mulai merajalela, mulai memasyarakat, mulai viral kalau bahasa kita. Nah, kemudian Dan Umar ini ketika mengambil sebuah keputusan dan kemudian diperintahkan kepada semua gubernurnya ini tanpa bukan berarti tanpa musyawarah, tanpa melihat bermusyawarah dengan sahabat, tidak. Beliau ini adalah khalifah yang termasuk kebijakannya adalah memerintahkan kepada semua sahabat tidak boleh keluar dari kota Madinah melainkan hanya untuk umroh. Kenapa seperti itu? Agar ketika ada suatu hal yang istilahnya genting, sesuatu yang harus dimusyawarahkan segala keputusannya, agar beliau bisa bermusyawarah kepada para sahabat, terlebih adalah kibar sahabat, sahabat-sahabat yang generasi awal, yang mana memang beliaulah yang menjadi orang terdekat dari Rasulullah SAW. Ada di sana Ali bin Abi Thalib, ada Uthman bin Affan, kemudian ada termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubay bin Ka'ab, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, yang mana kibar-kibar sahabat ini adalah istilahnya dewan syuronya Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika ada genting seperti halnya ini, ketika memang sihir sudah mulai banyak, penyihir sudah mulai menampakkan dirinya, termasuk tadi kisah di depan Walid bin Uqbah, ya masyarakat suruh kumpul, kemudian ada pertunjukan sihir dan seterusnya, maka ini suatu yang harus segera ada keputusannya. Maka kemudian Umar bin Khattab memerintahkan bermusyawarah, kemudian memerintahkan hasilnya tadi untuk semua penyihir yang ada di kawasan negara Islam ketika untuk dipenggal semuanya. وعند علماء الأصول أن قول الصحابي أو إذا قال الصحابي قولا واشتهر هذا القول أو فعل فعلا واشتهر هذا الفعل ولم يبلغ عنه أو لم يبلغ أي مخالف عن هذا الفعل لم يوجد أي أحد يخالف هذا الفعل فإن هذا يسمى بالإجماع السكوتي أو بمعنى ذلك كما نسمى الإقرار السكوتي هكذا فهم يقرون على أن هذا الفعل صحيح بسكوتهم وأدل دليل على ذلك أن المرأة حينما رأت عمر بن الخطاب يخطب على المنبر ويقول ألا لا تغالوا في المهور فكانت امرأة فقط يعني في المسجد فقامت وقالت أيعطينا الله وتمنعنا أنت يا عمر أو ليس الله الذي قال وأتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فقال عمر ويل العمر ويل العمر فقه الناس إلا عمر هكذا وهذه المرأة كانت تحضر في المسجد فبالتالي لم تقر عمر والصحابة كانوا لم يقروا على هذا الأمر فكان عمر يدعو إلى عدم المغالاة في المهور فقط فهنا لا يوجد إقرار سكوتي لكن سكوت الصحابة على هذا الفعل وخاصة أن فيه قتل وقتل النفس ليس سهلا فسكوتهم يدل على أن الجرم الذي يرتكبه الساحر أكبر من الفعل الذي فعله عمر أو أن هذا حكم الله الذي يرونه فيه ولذلك استدلوا بالدليل الرابع وهو كما رواه مالك في الموطأ عن محمد ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة قال بلغني أن حفصة أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن أبيها وصلى الله عز وجل عليها وعلى زوجها كان عندها جارية فسحرت لها كانت عندها جارية فسحرتها هذه الجارية كانت تقوم بالسحر فسحرت لحفصة فعلمت حفصة بذلك فقتلتها هذا رواه مالك في الموطأ واستدلوا كذلك عن يحيى بن كثير أن عمر بن عبد العزيز أعطى غلاما له امرأة تقوم بالسحر ليقتلها فرماها في الماء يعني في النهر فجاء في النهر وألقى المرأة حتى تغرق وخلاص قال يقتلها يعني فعل عمر بن عزيز نعم لكن ليس عمر يعني هو عمر حكم على امرأة كانت تسحر أن تقتل فأعطاها لغلاما له أن يقتلها فأخذها الغلام فرماها في الماء فطارت المرأة كعادة السحرة هكذا كما تسمع مثلا في أفلام الخيال العلمي هكذا الساحر يطير وهكذا. نعم كانوا يفعلون هذا حقيقة على البساط وهكذا. ولذلك اتهموا سليمان عليه السلام بالسحر والكفر لأنه كان يطير مع الريح ويمشي كذا وهكذا هذه الأشياء. لذلك اتهموا قالوا لا يفعل هذا إلا ساحر لأنهم يعرفون هذا جيدا. فهنا لما عمر بن عبد العزيز أعطى غلامه هذه المرأة حتى يقتلها فأخذها الغلام. الغلام لا يعرف قدرة هذه الساحرة فذهب فرماها في الماء فطارت المرأة. فغضب عمر بن عبد العزيز وقال له إن الله لم يأمرك أن ترميها في الماء، إن الله قد أمرك أن تقتلها. ثم تمكن بعد ذلك منها عمر بن عبد العزيز مرة أخرى وقتلها. وأجمع على ذلك التابعين الذين كانوا موجودون في عصره، وأيده في ذلك الحسن البصري على قتله لهذه الساحرة لأن هذه المرأة قد اشتهر عنها الفجور في سحرها كثيرا هكذا. وبالتالي حينما ننظر إلى هذه الأشياء فسنجد أن الصحابة أكثرهم وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وكذلك القرآن وكذلك كثير من التابعين فإن هذا الرأي الأول وأدلته الكثير هذه هي أدلة كثير من الفقهاء والتابعين الذين استدلوا على أن عقوبته أن يقتل ولا ينتظر الاستتابة لإفساده الكثير في الأرض لأنه يفسد في حق الله ويفسد في حق الناس ويفسد في حق الدين والإسلام كله. Baik, tadi yang terakhir diungkapkan adalah tentang keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan seluruh jajaran gubernurnya untuk mencari para penyihir dan membunuhnya. Dan ini sesuai dengan kaidah usul ya, bahwa sesuatu yang masyhur di kalangan sahabat kemudian tidak ada yang menyelisihinya. Artinya ketika tadi ya, Umar ada koror seperti itu, ada keputusan seperti itu masyhur di antara kaum muslimin dan di antara sahabat, dan tidak ada satupun sahabat yang menyelisih keputusan Umar tentang bahwa penyihir itu hukumannya adalah dipenggal. Maka ini disebut sebagai ijma' as-sukuti atau al-iqrar as-sukuti. Kemudian dalil yang keempat adalah tentang hukuman ini yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya ya, bahwa Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu suatu ketika memiliki seorang pembantu perempuan jariah, dan ternyata jariah ini adalah seorang penyihir. Akhirnya jariah ini karena memang ada dendam, ada kemarahan, ada hikat ya, hasad kepada Hafsah, penyihir ini menyihir Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Hafsah tahu, kemudian apa yang dilakukan Hafsah, beliau langsung memenggal penyihir ini ya. Kemudian juga dalil yang selanjutnya adalah yang diriwayatkan oleh Yahya bin Katsir ya, bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, zaman tabi'in, bahwa Umar bin Aziz ini suatu ketika ada kasus ya, ada seorang penyihir yang ketangkep kemudian dibawa ke hadapan Umar bin Abdul Aziz, kemudian Umar mengatakan bunuhlah dia, memerintahkan ajudannya atau menterinya atau polisinya lah gitu untuk membunuhnya. Tapi ternyata yang diperintahkan ini tidak faham apa hukuman atau yang memang diperintahkan dalam Islam kepada penyihir. Akhirnya sama seorang ini tadi, ajudannya Umar ini tadi, dihanyutkan di sebuah sungai yang besar, dihanyutkan di air lah, entah di sungai atau di laut. Kemudian ternyata penyihir ini akhirnya terbang ya, terbang karena memang dia penyihir. Nah, akhirnya dia terbang. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz mendapat laporan seperti ini, kemudian mengatakan kepada ajudannya tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan hukuman bagi penyihir itu dibunuh, bukan dihanyutkan. Artinya dibunuh di sini adalah dipenggal ya, dengan pedang, bukan dihanyutkan ya. Karena memang penyihir itu ya mampu untuk terbang, untuk menghilang, untuk melakukan menyihir seseorang, menyadat seseorang itu memang bisa dengan memang dengan kekufurannya meminta bantuan jin setan dan seterusnya. Ya, maka tadi juga beliau menambahkan kenapa Nabi Sulaiman itu dalam ayat wattaba'u matal syayatin itu Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir karena memang beliau mampu untuk berbicara dengan hewan, kemudian pasukannya itu dari jin dan kemudian bisa memindahkan suatu barang dalam satu malam gitu ya. Itu karena memang bentuk sihir itu kayak itu, tapi meskipun Nabi Sulaiman bukan melakukan sihir tapi itu dibantu oleh Allah SWT, tapi memang penyihir itu ya kerjaannya ya sesuatu yang memang aneh-aneh seperti itu, termasuk tadi ya di khilafah Umar bin Abdul Aziz yang mana penyihir itu kemudian terbang, kemudian ditangkap lagi, kemudian dipenggal oleh Umar bin Abdul Aziz, dan ini menjadi termasuk ijma' tabi'in karena para ulama tabi'in ketika itu setuju dengan keputusan Umar bin Abdul Aziz, dan termasuk yang menguatkan beliau adalah Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. أما المذهب الثاني هو مذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة الإمام الشافعي ومعه كذلك ابن حزم الظاهري، فقالوا بأن الساحر بين ثلاث حالات: الأولى أن يرتكب شيئا يؤدي به إلى الكفر، يفعل سحر هذا السحر يكون كفرا هكذا، فإذا كان كفرا فإنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب يقتل. إذا المذهب الثاني لا يقتل مباشرة بل يستتاب ثلاثة أيام أولا، فإن تاب وإلا يقتل. أما المذهب الأول لا يوجد فيه استتابة، القتل مباشرة. والأحالة الثانية أنه يقتل أيضا، لكن إن فعل شيئا أو إن فعل بسحره ما يؤدي إلى قتل النفس، فإن فعل سحرا يؤدي فيه إلى قتل النفس فإنه يقتل، لكن في الحالة الأولى يقتل كفرا، الحالة الأولى يقتل كفرا، وفي الثانية يقتل قصاصا هكذا، لأنه قتل النفس هذا فيه القصاص. أما الحالة الثالثة هو إنه يعذر، وهذا إذا فعل أي سحر، أي سحر لأي إنسان، لكن هذا السحر لم يؤدي إلى قتل هذا الإنسان، مثلا كالسحر الذي يؤدي إلى عقد الزوج على زوجته، هذه الأشياء مثل هذه الأشياء يعني، هذه يعذر عليها حقيقة عند الإمام الشافعي ولا يقتل، لأن هذا لم يؤدي عنده إلى قتل النفس. والتعذير تأديب، يعني هو التأديب، فيؤدبه ولي الأمر أو من يقوم مقامه بما يراه مناسبا إلى حالته وبما يراه رادعا له حتى يرجع عن هذا الأمر. وكان لهذا المذهب أدلته التي نذكرها غدا إن شاء الله. Baik. Tadi mazhab yang pertama dengan dalil-dalilnya cukup panjang sampai dua pertemuan ya. Ini melanjut kita ke mazhab yang kedua tentang apa hukuman bagi penyihir. Mazhab ini adalah perkataan mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga perkataan Ibnu Hazm Adz-Dzahiri ya, mazhab Dzahiriyah. Yang mana kalau mazhab pertama tadi adalah semua penyihir yang ketahuan benar-benar menyihir kemudian ada korbannya, maka hukumannya adalah langsung dibunuh tanpa dimintai untuk bertaubat dulu. Ada permintaan untuk bertaubat. Mazhab yang kedua ini adalah hukuman penyihir itu dibagi tiga keadaan sesuai penyihirnya. Ya. Penyihir yang pertama adalah penyihir yang mana melakukan sesuatu sihir yang mana yu'addi ilal kufur, yang bentuk minta bantuan jin, ya, entah sihirnya apapun ya, intinya bentuk dia harus meminta bantuan jin, kemudian harus misal melakukan sesajen dan seterusnya, maka orang seperti ini kata Imam Madhab ini, Madhab yang kedua, Madhab Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm Adz-Dzahiri adalah diminta untuk bertaubat dulu, ditunggu 3 hari. Ketahuan kan, ditunggu, kamu harus bertaubat 3 hari ini. bertobat dan kemudian tidak mengulangi lagi. Kalau tidak mau bertobat, baru nanti setelah 3 hari dia dipenggal ketika tidak mau bertobat. Dan ini hukumnya adalah kenapa dipenggal, dibunuh? Karena kekufurannya. Model yang kedua adalah penyihir yang mana sihirnya itu membuat orang lain terbunuh. Misal memang menyihir, menyantet sampai orangnya itu meninggal dunia. Entah kalau santet-santet yang kita bisa kegambar lah bentuknya itu ya. Jadi penyihir yang misal menyantet seseorang dengan sihirnya itu sampai membuat orang lain meninggal dunia, maka dia dibunuh. Tapi karena apa? Kisoson. Karena kisos, karena dia sudah membunuh orang lain tanpa alasan yang benar dengan sihirnya, maka hukumannya adalah dia juga dibunuh. Bentuk yang ketiga adalah penyihir yang mana dia hukumannya hanya yu'azzar atau ta'zir. Jadi hukuman yang mana sesuai kebijaksanaan waliul amr, para pemimpin, para khalifah. Ya, baik mungkin dijilid ataupun diasingkan ataupun dipenjara ataupun apapun, yang penting sesuai dengan maslahat yang dilihat oleh waliul amr, bahwa dengan hukuman itu dia tidak mengulangi lagi dan mau bertobat seterusnya. Ini madhab yang kedua, yang insyaallah nanti dalil apa yang dipakai oleh madhab yang kedua ini, bahwa penyihir itu ada beberapa jenis dan kemudian hukumannya berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi tidak ada apa namanya pembagian penyihir. Yang penyihir jelas dia penyihir, kemudian ada dia sudah melakukan penyihir di kalangan orang banyak, artinya tidak sembunyi-sembunyi, malah langsung dibunuh sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa kisah tadi. Itu insyaallah nanti dilanjutkan di majelis selanjutnya tentang apa dalil yang dipakai oleh madzhab yang kedua ini. Baik, kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas pendengar sekalian yang sudah mengikuti majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semuanya, jazakumullah khair untuk Ustaz Nurul sebagai mutarjim dan narasumber kita, Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz. Dan untuk pembahasan kali ini belum selesai, dan insya Allah akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat semuanya, bagi yang ingin bertanya masalah seputar hukum-hukum keislaman, silakan saja Anda bisa mengirimkannya melalui SMS maupun WhatsApp-nya di nomor 081229888614, dan insyaallah nanti kita akan bahas bersama Syekh Abdul Qadir dan juga Permutarjim, yang tentunya hanya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Akhirnya saya Andi Ramadan pamit undur diri dari rumah sahabat semuanya dan juga mewakili segenap kru yang bertugas, mohon maaf atas segala khilaf. Jangan lupa ikuti terus pembahasannya setiap hari Ahad, Senin, dan Selasa jam 8 malam hanya di 99.9 FM. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabhamdika. Asyadu ala ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.